Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudalla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس. Demikianlah keadaan yang dijalani oleh para dukun-dukun, yaitu mereka mengaku-ngaku sebagai wali, waliullah, mengaku-ngaku ilmu al-ghaib, dan mengaku-ngaku ilmu yang masih ada di dalam hati manusia. Aku tahu apa yang ada dalam dirimu. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kamu ingin belajar kan? Iyalah, sudah duduk di majelis ilmunya pasti mau belajar. Mereka merasa atau mengaku bahwa mereka bisa mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Ini para dukun-dukun. Ma'anna nafsa da'wahu dalilun ala kidibihi. Bersama dengan itu, pengakuan mereka itu sendiri merupakan bukti kedustaan mereka. Pengakuan mereka itu merupakan bukti dari kedustaan mereka. Limada? Lianna fi da'wahul wilayah tazkiyatan nafsil manhiyi anhu. Karena mengaku-ngaku sebagai wali adalah tazkiyatun nafas. Iddia, mengaku-ngaku sebagai wali. Iddia'u al-wilayah. Ini sama dengan apa? Tazkiyah an-nafas. Mensucikan diri sendiri. Mensucikan diri sendiri. Apa hukumnya mensucikan diri sendiri? Al-manhi. Dilarang. Apa dalilnya dilarang? Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian sucikan diri kalian sendiri. Allah tahu siapa yang paling takwa. Allah a'lamu, lebih tahu dan maha tahu siapa yang bertakwa. Berarti orang ini melakukan yang dilarang oleh Allah, yaitu tazkiyatun nafas, mensucikan diri sendiri dengan mengatakan saya wali, iddia'ul wilayah, pengakuan wali. Maka dengan pengakuan dia sebagai wali cukup menunjukkan dia dusta, pasti bukan wali karena ngaku-ngaku wali. Kalau benar-benar wali, pasti dia akan tawadhu', tidak akan sombong, tidak akan tazkiyatun nafas, enggak akan mensucikan diri sendiri, enggak akan melanggar ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar-benar wali, enggak akan melanggar ayat Allah, fala tuzakku anfusakum. Jangan sucikan diri kalian sendiri. Walaisa hadza min sya'nil awliya. Berarti mengaku-ngaku saya hebat, saya wali, saya punya karamah, itu justru menunjukkan kalau dia bukan wali. Bal sya'nuhum al-izra'u ala nufusihim wa'aibihim laha. Bahkan kebiasaan para wali justru menyalahkan dirinya sendiri. Dan selalu merasa dirinya kurang. Bahkan merasa dirinya berbuat zalim. Wa khaufuhum min rabbihim, dan selalu takut kepada Rabb mereka. Hat amsilatan, berikan contoh. Man yadkur lana mithalan. Contoh waliullah yang merasa dirinya memiliki kekurangan, merasa dirinya mendzalimi diri sendiri. Terlalu banyak. Gak usah pakai mikir. Saya bantu. Siapa yang mengatakan Rabbana zalamna anfusana? Nabi Adam. Wali bukan wali? Waliullah. Nabi itu waliullah. Tapi mereka mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Siapa lagi? Yang berkata La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta, enggak ada ilah kecuali engkau ya Allah, sungguh aku termasuk orang zalim. Siapa? Nabi Yunus alaihi salam. Siapa lagi? Contoh lain. Mau dibantu lagi? Siapa yang bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah berbuat zalim? Siapa itu? Secara umum enggak apa-apa, para sahabat semua. Karena kalimatnya kami. Ayyuna, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Jadi kami ini orang-orang yang suka kadang terjatuh ke dalam kezaliman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami, takut. Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa lagi? Siapa yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak pernah punya salah? Satu orang sekarang. Kalau tadi kami, sekarang satu orang. Nabi jawab, ya fulan, alasta tahsab, alasta tahzan, alasta yusibaka al-la'wa, dhalika ma tujzawna bihi. Siapa? Abu Bakar. Waliullah bukan? Waliullah. Dijamin dengan surga. Abu Bakar fil jannah. Para sahabat dijamin dengan jannah. Mereka para awliyaullah, wali-wali Allah. Tetapi berkata, ya Rasulullah, apa ada orang yang enggak pernah berbuat dosa? Dia merasa dirinya pernah punya salah. Ya Rasulullah, siapa yang enggak pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Ya Abu Bakrin, kata Nabi, bukankah engkau pernah ditimpa kejelekan? Bukankah engkau pernah bersedih? Bukankah engkau pernah ditimpa musibah? Ya tentu ya Rasulullah. Dzalika matudzauna bihi, itu yang dijadikan oleh Allah untuk membersihkan dosa-dosamu, membersihkan kesalahan-kesalahanmu. Artinya para aulia min sya'nihimul izra ala nufusihim wa aibihim. Yang namanya wali-wali Allah selalu merasa dirinya punya salah, merasa dirinya punya kekurangan, merasa dirinya begini dan begitu. Saking apanya itu? Karena apanya? Karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang merupakan wali Allah, kesalahannya satu atau dua, tapi takut. Ya Allah, aku punya salah, aku punya dosa, aku punya kekeliruan. Sedangkan yang bukan wali, kesalahannya banyak dan besar-besar. tapi berkata, ana waliyullah. Indi karomah, aku punya karomah. Palsu. Bukan waliyullah. Mengapa? Dia punya dosa yang besar-besar, tetapi yuzakki nafsa. Mensucikan dirinya sendiri. Dengan kalimat, ana waliyullah. Aku orang hebat, aku punya karomah, aku punya keramat, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal Allah melarang. Fala tuzakku anfusakum. Jangan sucikan dirimu sendiri. Fakaifa yatunan nasa yaquluna a'rifu anna awliya Allah. Apakah pantas kemudian orang ini datang kepada manusia sambil berkata, i'rifu anna awliya, ketahuilah bahwa kami ini para wali. Wa ana na'lamul ghaib, kami tahu yang gaib-gaib. Atau dengan bahasa mereka hari ini, kami telah disingkapkan oleh Allah ilmu gaib. Aku sudah sampai tingkat kasyaf. Ya, ini disingkapkan, dibukakan untukku pintu langit. Terbuka lebar. Sombong bukan sifatnya para wali. Ujub, bangga diri, bukan sifatnya para wali. Wa fi dhimni dhalika talabul manzilah fi qulubil khalqi. Ditambah lagi, di dalam kandungan pengakuan mereka ada satu yang lebih mengerikan, yaitu talabul manzilah, meminta kedudukan yang tinggi di hati-hati para makhluk. Untuk apa dia menunjukkan karomahnya? Lihat saya bisa begini, lihat saya bisa begitu, saya tahu ini, saya tahu itu, dan seterusnya. Talabul manzilah, minta kedudukan yang tinggi di dalam hati manusia. Waqtinasud dunya bihadihil umur. Ditambah lagi, mengais keuntungan, mencari keuntungan dengan pengakuan tersebut. Kalau begitu, coba tunjukkan barangku yang hilang di mana, wahai waliullah. Bisa saya lakukan, tetapi harus ada maharnya. Bilang aja minta dibayar, tetapi sok bahasanya perlu ada mahar. Seperti engkau menikahi wanita kan ada maharnya. Kalau engkau ingin tahu sesuatu harus ada maharnya, ada timbal baliknya. Apa kamu bisa berikan? Ikhwan fillah na'azakumullah. Ditawarkan ini enggak mau, tawarkan itu enggak mau, tawarkan ini enggak mau, sampai ditawarkan yang mahal. Baru dia katakan, "Mari kita coba. Apakah maharmu bisa berlaku atau tidak berlaku?" Cincin emas, gelang emas. Kami akan tempelkan, kami akan masukkan susuk di wajahmu agar engkau cantik, agar engkau ganteng, disukai oleh semua lawan jenismu. Itu karomah Allah berikan pada saya. Alhamdulillah. Apa susuknya yang akan dimasukkan ke wajah saya? Kamu punya berlian? Saya harus usaha dulu, cari berlian dengan ukuran sekian. Mahal itu berlian. Tiba-tiba baca doa padahal mantra. Selesai. Buah. Mana tuan berliannya? Udah masuk di wajahku. Padahal masuk di kantongnya. Apakah ini waliullah? La wallahi, tidak demi Allah. Pertama dia sombong, tazkiyatun nafas, mensucikan dirinya. Kedua, dia ingin kedudukannya mulia di hadapan manusia. Ketiga, dia mencari keuntungan dengan berbohong. Berarti keempat, ada kadzib padanya, ada kedustaan padanya. Yang semua ini bukan sifat para wali. Semua itu bukan sifat para wali. ada sombong, ada bangga diri, ada ujub, ada mencari dunia, ada kadzab, kedustaan. Hasbuka bihalil sahaba wa tabi'in. Cukup bagimu contoh dari para sahabat dan para tabi'in. Hum sadatul awliya. Mereka itu bukan hanya para wali, tapi mereka tokoh-tokohnya para wali. Radiyallahu ta'ala anhum. Afakana indahum min hadhihi da'awa wasyatahat syaih. Apakah ada pada mereka, apakah ada di sisi mereka pengakuan-pengakuan seperti itu? Ad-da'awi jamak iddi'a, pengakuan. Saya hebat, saya wali, saya punya karomah, saya dekat dengan Allah, telah dibukakan untukku tabir gaib, telah dibukakan untukku pintu langit. Ada dari para sahabat berkata begitu? Wa syatahat, apakah ada syatahat syai? Syatahat itu kedustaan-kedustaan. Sedikit saja dari para sahabat. Ada? La wallah, tidak demi Allah. Bal kana aduhum la yamlik nafsahu min al-buka idza qara al-Qur'an. Tidak demi Allah, bahkan salah seorang mereka tidak bisa menguasai dirinya, enggak bisa menahan dari tangisnya ketika membaca Al-Qur'an. Karena apa? Karena merasa saya belum sempurna. Padahal waliullah Kasiddiq radhiyallahu taala anhu, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kalau beliau membaca hampir enggak terdengar bacaannya karena tangisannya. Wallahu taala alam seperti apa. Tetapi kata anaknya Aisyah ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi berkata muri abaki falyusalli binnas, riwayat Bukhari Muslim, muri abaki falyusalli binnas, perintahkan bapakmu untuk mengimami manusia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bapakku itu orangnya sangat lemah, kalau membaca Al-Quran selalu menangis. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua, kana Umar yusma' minhu nashijuhu min wara'is sufuf yabki fi salatih. Umar terdengar isak tangisnya min wara'is sufuf, di belakang saf. Yabki fi salatih, menangis ketika salatnya. Artinya ketika beliau salat sebagai makmum diimami oleh Rasulullah SAW atau oleh Abu Bakar, beliau terisak-isak menangis. Ini juga sama diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari secara muallaq. Dan disebutkan secara mausul oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf. Dan berkata Ibn Hajar al-Asqalani, hada isnadun sahih. Sanad yang sahih. Sanadnya sahih. Apa artinya? Artinya waliullah, auliaullah, para sahabat manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menangisi dirinya. Kalau dibacakan ayat, merasa aku belum sempurna seperti itu, aku belum bisa melaksanakan secara keseluruhannya. Menangis. Wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil lail wa yamradu minha layali ya'udunahu. Umar juga pernah membaca ayat, melewati satu ayat yang menyentuh hatinya di malam hari, sehingga beliau menangis sampai jatuh sakit. Fayamrad minha layali. Beliau sakit beberapa malam karena tersentuh dengan satu ayat. Ya'udunahu, manusia sampai berdatangan menjenguknya. Manusia sampai berdatangan menjenguknya. Diriwayatkan pula oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf. Wa kana Tamimud Dari yataqallab fi firashihi la yastati'u an-nawm illa qalilan. Juga sahabat yang mulia Tamimud Dari, beliau berbolak-balik di ranjangnya, berbolak-balik di kasurnya, enggak bisa tidur. La yastati'u an-nawm illa qalila, kecuali sedikit sekali. Mengapa? Khaufan minan nar, takut pada api neraka. Bagaimana kalau aku diazab? Bagaimana kalau aku dituntut atas perbuatanku yang telah lalu? Yang telah lalu sudah bertaubat, beliau takut. Enggak bisa tidur, gelisah. Kecuali sedikit sekali, kemudian bangun kembali, pergi untuk salat berjamaah di masjid. Yakfika fi sifatil awliya, cukup bagimu sifat-sifat para wali. Mereka menangisi dirinya, mereka merasa tidak sempurna, mereka merasa kurang, mereka merasa tidak bersih, dan seterusnya. Cukup apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ma dzakarahu Allah Ta'ala min sifatihim fi suratil Ra'd wa suratil Mu'minin wa suratil Furqan wa suratil Dariyat wa suratil Tur al muttasifuna bi tilka as-sifat humul awliya al-asfiya. Yang disifati dalam ayat-ayat tersebut adalah sifat-sifat para wali. Al-asfiya, yang bersih-bersih. La ahlud da'wa wal kadzib, bukan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku, bukan orang-orang yang berdusta. Wa munaza'atu rabbil alamin, bukan orang-orang yang menentang rabbul alamin. Fimma khassa bihi min al-kibriya, menentang Rabbul Alamin, yang mengaku-ngaku hak Allah. Apa saja hak Allah yang mereka aku? Apa saja hak Allah yang diaku-aku oleh para wali-wali palsu, oleh para dukun-dukun tadi? Satu, kesombongan. Kesombongan itu adalah hak Allah. Tidak boleh manusia memakai pakaian Allah. Al-kibriya'u izari, kesombongan itu adalah pakaianku, kata Allah. Siapa yang memakai pakaianku, azabtu, aku azab dia. Yang kedua, mengaku tahu ilmu gaib, padahal ilmu gaib hanya milik Allah. Itu juga munaza'ah, merebut hak Allah. Aku tahu yang gaib, padahal Allah sendirilah yang alimul ghaibi, fala yuthiru ala ghaibihi ahada. Wal azamah, merasa hebat, merasa agung. Wa ilmul ghaib, merebut pengakuan ilmu ghaib. Bal mujarrad da'wahu ilmul ghaib kafar, bahkan cukup dengan pengakuannya kalau dia tahu ilmu ghaib, itu sudah kufur. Bagaimana mau dikatakan wali? Islam saja runtuh keislamannya dengan mengaku-ngaku ilmu Allah. Gugur keislamannya dengan mengaku-ngaku ilmu Allah. Apalagi mau jadi wali. Tidak mungkin akan bisa sebagai wali. Barakallahu fiikum. Dalam surat-surat tadi, surat Ar-Ra'd, surat Al-Mu'minun, surat Al-Furqan, surat Ad-Dariyat, surat At-Tur, dikisahkan tentang sifat-sifat para waliya. Termasuk di dalam surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Anfal, mana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang namanya orang beriman adalah orang yang kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun. Dalam surat Al-Furqan apa kata Allah? Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila akhiril ayat. Barakallahu fiikum, tulis untuk PR kalian. Sifat-sifat orang beriman yang ada dalam surat Ar-Ra'd, yang ada dalam surat Al-Mu'minin, Al-Mu'minun, dalam surat Al-Furqan, dalam surat Adz-Dzariyat, dalam surat At-Tur, ditambah dengan surat Al-Anfal tadi. Sehingga kita bisa ukur apakah para mudda'in al-wilayah termasuk para wali atau tidak. Apakah para pengaku-pengaku wali, para haula yang mengatakan saya waliullah, saya punya karamah, saya punya keajaiban, Allah berikan kepada saya berikan kepada kuangsit, wisik, bisikan-bisikan gaib, saya bisa tahu apa yang kalian tidak tahu, aku diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa melihat tabir-tabir gaib. Apakah dia waliullah? Bukan. Siapa waliullah? Waliullah adalah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Waliullah adalah, kata Allah, orang-orang yang merupakan wali-wali Allah. Enggak akan ada rasa takut pada mereka dan enggak akan ada rasa sedih. Dan mereka ini adalah orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu wali Allah. Kesombongan tidak termasuk ketakwaan. Apalagi mengaku ilmu gaib, itu kekufuran. Dan kesombongan adalah pakaian Allah. Ilmu gaib adalah ilmu Allah. Siapa yang merebutnya, Allah ancam dalam hadis qudsi. Wa man yunazi'uhu 'adzabtuhu atau kama qala fi riwayah. Siapa yang merebutnya dariku, akan aku azab dia. Dan dirincikan dalam surat-surat tadi yang kalian akan tulis. Barakallahu fikum wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan, bismillah. Afwan Ustaz, bagaimana halnya ketika Nabi mendatangi Ibnu Sayyad? Apakah di sana ada pembolehan dalam mendatangi dukun? Ini pertanyaan mengandung kesalahan. Pertanyaan ini mengandung kesalahpahaman. Apakah Nabi mendatangi Ibnu Sayyad? Tidak pernah mendatangi Ibnu Sayyad. Justru yang terjadi sebaliknya. Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya berjalan. Ada anak-anak di tengah jalan, bubar semua. Kecuali satu. Yang kurang ajar. Kurang ajar itu artinya tidak mau minggir. Menentang malah. Ditanya, malah mengucapkan dengan ucapan yang menantang. Matanya cacat. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, ini dajjal. Biar aku penggal dia. Maka Nabi mengucapkan hadis yang sahih. In yakunhu falan tusallit alaih. In lam yakunhu fala da'iya liqatlih. Lafaz hadis ini sering dijadikan contoh dalam ilmu nahwu ketika berbicara tentang kana, isim kana dan khobar kana. Ternyata bisa khobar kana itu domir. In yakun hu, kalau dia itu dia, artinya kalau anak ini adalah dajjal, engkau enggak akan bisa membunuhnya. Mengapa? Karena dajjal punya kisah nanti di akhir zaman. Iya kan? Maka tidak akan bisa dibunuh sekarang. Allah takdirkan akan jadi fitnah nanti di akhir zaman. In yakunhu falan tusallit alaih. Kalau dia itu benar-benar dia, benar-benar dajjal, engkau enggak bisa membunuhnya. In lam yakunhu, kalau dia itu bukan dia, untuk apa dibunuh? Fala da'iya liqatlih. Kalau dia itu bukan dia, untuk apa dibunuh? Barakallahu fiikum. Akhirnya Ibn Sayyad ini menjadi besar. Orang-orang semakin curiga. Ketika pertama ketemu tadi masih kecil saja, dia berkata, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Ah, kayak dukun tadi itu. Emang apa yang ada di pikiranku? Kata Nabi. Kata anak itu, duh. Belum bisa menyelesaikannya. Belum bisa menyelesaikan apa yang di pikiran Nabi, yaitu sedang membaca surat Ad-Dukhan. Dia hanya bisa duh. Barakallahu fiikum. Tambah aneh kan, para sahabat. Ini dajjal. Kata Nabi, kalau dia dajjal, kamu gak bisa membunuhnya. Kalau dia bukan dajjal, fala da'iya liqatlih. Untuk apa kamu membunuhnya? Semakin besar, semakin banyak keanehan-keanehan. Sempat hilang. Tidak tahu di mana dia. Khan ibn A'azum, dan kisahnya banyak tentang Ibn Sayyad ini dalam riwayat-riwayat. Ada seorang sahabat, dan dia ditahdir. Ditahdir dalam artian dijauhi, dihindari oleh para sahabat. Sampai ketika haji, biasanya dibagi per kemah. Sekian orang. Sahabat ini kebagian Ibn Sayyad. Aku tidak mau. Kesana, aku tidak mau. Semua tidak ada yang mau dengan Ibn Sayyad. Tetapi pimpinan rombongan mengatakan harus. Tidak bisa. Harus diundi saja. Kamu yang keluar dalam undian harus tinggal di kemahnya. Tinggal di kemahnya. Satu sahabat ini. Ibnu Sayyad berkata, apakah kamu juga sama menganggap aku dajjal? Apakah engkau juga sama dengan orang lain menganggap aku dajjal? Dajjal tidak masuk Madinah, aku masuk Madinah. Dajjal enggak punya anak, aku punya anak. Mulai tenang sahabat tadi. Iya ya, berarti ini bukan dajjal. Tapi aku bisa tahu apa yang ada di pikiranmu. Jengkel lagi dia. Inilah yang aku tidak mau. Inilah yang aku tidak mau. Jadi bukan didatangi, dihindari oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Silakan yang ingin mendapatkan kisah lebih, baca di maktabah sana. Riwayat-riwayat tentang Ibnu Sayyad. Aktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.